Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Penjelasan ringkas dari kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bab mantabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Orang yang mencari barokah kepada pepohonan, bebatuan dan yang lain sebagainya. Kita telah baca dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Demikian juga kesimpulan dari bab yang beliau rahimahullah ta'ala letakkan. Oleh karena itu insyaallah ta'ala di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan bab yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau, babu ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang ma ja'a, apa-apa yang datang, ay minad dalil, dari dalil-dalil, fi dzabhi li ghairillah, dalam permasalahan menyembelih untuk selain Allah. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ini bab berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Dan kita bahas terlebih dahulu judul bab yang beliau sebutkan sebelum nanti kita membaca dalil-dalil yang ada. Yang pertama adalah munasabatul bab li kitab tauhid. Kesesuaian antara bab ini dengan kitab tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam Al-Mulakhas, beliau mengatakan anna fihi bayanan li naw'in min anwa'i syirk al-mudadd li tauhid. Di dalam bab ini nanti akan dijelaskan perkara-perkara yang masih masuk dalam penjelasan jenis-jenis kesyirikan yang berlawanan dengan tauhid. Jadi mafhum, setelah bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di akhirnya wa syarraha hadhil tarjamah ma ba'daha minal abwab, akan menjelaskan tentang bab ini, yakni bab-bab selanjutnya. Maka bab ini pun masih dalam rangkaian itu, tentang siapa yang mentahkikkan tauhid dan bagaimana caranya. Dan termasuk cara untuk mentahkikkan tauhid, merealisasikan tauhid itu adalah dengan kita mengetahui perkara-perkara kesyirikan dari rincian-rincian dalil yang ada, untuk kemudian bisa kita hindari perkara-perkara tersebut. Nah, salah satunya adalah apa yang beliau bahas di dalam bab ini, yaitu tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Berikutnya kita bahas judul bab yang beliau sebutkan. Ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Ai minal wa'idi wa fi bayani hukmihi. Yaitu bab tentang dalil-dalil yang datang menunjukkan ancaman kepada orang-orang yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Wa fi bayani hukmihi. Dan di dalam bab ini nanti akan menjelaskan secara tidak langsung tentang hukum dari menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan tidak langsung? Dari judul bab, beliau rahimahullah taala memang menginginkan itu. Ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Artinya beliau tidak menjazmkan hukum di sini. Meskipun beliau meyakini dan beliau mengetahui bahwa hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik akbar. Tapi di sini beliau tidak menjazmkan. Beliau menyebutkan majaa. Artinya bab ini hanya akan menyebutkan dalil-dalil saja. Dan dalil-dalil yang beliau sebutkan ada dari Al-Qur'an, ada dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara tegas menyebutkan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa qawluhu fi tarjamah babu ma jaa fi dhabhi li ghairillah asyara ila ad-dalili duna al-hukm. Di dalam bab ini beliau hanya mengisyaratkan bahwa bab ini hanya akan menyebutkan tentang dalil-dalil saja, duna al-hukm, tanpa memastikan hukumnya. Wa mithlu hadhihi tarjamah yatarajjam biha al-ulama lil umur allati la yajzimuna bi hukmiha. Dan ungkapan-ungkapan yang seperti ini biasa digunakan oleh para ulama ketika mereka tidak mau untuk menjazmkan secara langsung tentang hukum dari satu perkara syariat. Tayyib. Au allati fiha tafsil, atau pada perkara-perkara yang memang membutuhkan penjelasan lebih mendetail. Mereka tidak langsung menyebutkan hukumnya. Wa ammal umur allati yajzimu nabiha fa innahum yaquluna bil jazm. Adapun perkara-perkara yang memang sudah jelas dan tidak perlu perincian lebih banyak, maka mereka pun akan menyebutkan dengan jazm, dengan penegasan hukum, seperti bab wujubus shalah, tentang wajibnya salat, atau bab tahrimul ghibah, diharamkannya ghibah, karena memang tidak perlu perincian lagi dan dalil jelas secara tekstual menunjukkan tentang perkara-perkara tersebut. Tayyib. Wal muallif rahimahullah taala la syakka annahu yara tahrim adzbah li ghairillahi taala ala sabilit taqarrub wa ta'zim wa annahu syirkun akbar. Dan kita tentu tidak meragukan bahwasannya al-muallif rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab annahu yara tahrim adzbah li ghairillah. Beliau jelas berpendapat dan menghukumi secara tegas bahwa menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala ala sabilit taqarrub wa ta'zim, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu dan mengagungkan sesuatu, adalah perkara yang haram. Wa annahu syirkun akbar, dan itu adalah syirik akbar. Lakinnahu arada an yumarrina at-taliba ala akhdhil hukm minad dalil. Tetapi di sini beliau rahimahullah taala, demikian juga nanti kita dapatkan di bab-bab yang setelahnya, banyak sekali beliau menyebutkan majaafi, dalil-dalil yang datang tentang permasalahan titik-titik. Nah, apa tujuannya? Kata beliau rahimahullah, innahu arada an yumarrina at-talib. Beliau ingin membiasakan seorang penuntut ilmu yang mempelajari kitab beliau ini ala akhdhil hukm minad dalil, untuk biasa bisa mengambil hukum dari sebuah dalil, bisa istimbat, oh dalilnya ini jelas, dalilnya maknanya jelas, kemudian kesimpulan hukum apa yang bisa saya ambil dari dalil ini. Ini yang dimaukan oleh beliau rahimahullahu taala. Taib. Fayahkumu, atau wahada nau'un minat terbiyah al-ilmiyah, dan ini adalah salah satu jenis pendidikan ilmu. Beliau rahimahullah ta'ala, seperti kita tahu, tidak hanya meletakkan di dalam kitab-kitab yang beliau miliki itu beliau tuangkan pemikirannya, tidak. Bisa kita lihat di dalam banyak kitab-kitab beliau rahimahullah ta'ala, hanya disebutkan di sana dalil Al-Quran, dalil hadis, atau sedikit dari ucapan salaf, ucapan sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, disinilah kita bisa lihat bagaimana jiwa seorang pendidik ada pada diri Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau tidak ingin hanya mentransfer pemahaman saja, beliau tidak ingin hanya mentransfer pemikiran saja, tapi inti dari pemikiran dan inti dari pemahaman yang beliau dapatkan itu, beliau tarik kita untuk bisa ke arah sana. Jadi bukan hanya hasilnya, tapi bagaimana prosesnya itu. Beliau ingin pahamkan kita, begini prosesnya supaya kita lebih tegas ketika memahami sesuatu, lebih yakin ketika meyakini sesuatu. Tayyib. Fa innal muallim awil muallif yad'u al-hukma maftuhan. Karena seorang pembimbing itu biasanya dia akan meninggalkan hukum secara terbuka. Tayyib. Tsumma ya'ti bil adillah, kemudian meletakkan dalil-dalil pada sesuatu permasalahan, li ajli an yakilal hukm ila talib. Tujuannya adalah supaya murid, seorang penuntut ilmu, seorang yang belajar bisa untuk kemudian diarahkan, mengambil kesimpulan hukum sendiri dari yang dijelaskan dalilnya oleh seorang al-murabbi al-muallim. Tayyib. Fa yahkumu bihi ala hasabi ma siqalahu min hadhil adillah. Sehingga dia dapat mengambil hukum dari dalil-dalil yang sudah disusun oleh beliau rahimahullahu taala. Tayyib. Ini Kalau kita fahami tujuan beliau rahimahullah ta'ala dalam membuat bab, kemudian meletakkan dalil-dalil, tujuannya adalah untuk seperti yang kita sebutkan di atas tadi, maka tujuan kita belajar kitab tauhid, demikian juga kitab-kitab beliau rahimahullah ta'ala yang lain, bukan hanya sekedar mengambil apa sih pendapat beliau, apa sih kesimpulan hukum beliau, tidak. Tapi kita juga belajar bagaimana, kok bisa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memiliki kesimpulan hukum tentang satu masalah syariat ini dengan kesimpulan demikian. Kita juga pelajari itu. Maka butuh konsentrasi, butuh keseriusan. Tidak hanya mendengarkan, kemudian tidak hanya mengambil kesimpulan di belakang taib. Kita mendengarkan, kita mengambil kesimpulan itu untuk mempermudah, untuk membantu. Tapi kita juga perlu untuk bersama-sama melalui proses yang beliau sebutkan tadi. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyulah rahimani wa rahimakumullah, maksud dari judul bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Taib. Keterangan ini sudah ana ulang 3 kali di dalam majelis ini. Taib. Kita bahas berikutnya lafaz yang beliau gunakan di dalam judul bab ini. Maja'a fi dzabhi li ghairillah. Dalil-dalil yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah. Jadi ada 2 poinnya. Dalil yang akan beliau sebutkan di sini adalah dalil yang akan menyebutkan masalah sesembelihan. Yang kedua adalah sesembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Jadi 2 poin ini yang akan dibahas. Baik. Di sini beliau gunakan kata penghubung dengan lam, adzabah li ghairillah. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lam yang ada di sini bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab, insyaallah sedikit mengerti. Namanya adalah lamut ta'lil. Lam yang tujuannya menyebutkan alasan. Menyebutkan alasan, menghubungkan antara yang sebelum lam dengan yang setelah lam. Taib. Dan lamut ta'lil ini memiliki maksud al-qasdu, menunjukkan tujuan. Jadi, adzabhu, penyembelihan yang dilakukan. Tujuannya untuk apa? Itu disebutkan pada yang setelah lam. Jadi, adzabah li ghairillah. Sembelihannya untuk siapa? Untuk selain Allah. Berarti sembelihan untuk Allah tidak dibahas. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui bahwa adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, ini terbagi menjadi 2. Ada 2 jenis, sehingga tidak bisa kita pukul rata. Apa hukum menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Rinciannya ada 2. Yang pertama adalah an yadhbaha li ghairillahi taqarruban wa ta'dhiman. Catat. Karena nanti ada bedanya. An yadhbaha li ghairillahi taqarruban wa ta'dhiman. Seorang menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, taqarruban wa ta'dhiman, dengan tujuan mendekatkan diri dan mengagungkan. Paham? Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengan 2 tujuan. Yang pertama mendekatkan diri dari sisi kitanya. Kita maju mendekat kepada sesuatu itu. Yang kedua ta'dhiman, itu dari sisi objeknya yang kita tuju, untuk memuliakan sesuatu itu. Ini jenis yang pertama. Maka untuk jenis yang pertama ini hukumnya adalah fahadza syirkun akbar mukhrijun 'anil millah. Ini adalah syirik besar yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Tidak lihat apa objeknya atau apa yang dituju, siapa yang dituju, tetapi perbuatan kita. Menyembelih hewan, menumpahkan darah, mengalirkan darah dari satu hewan tertentu untuk mendekatkan diri kita kepada sesuatu yang kita inginkan dan untuk mengagungkan sesuatu yang kita inginkan tadi. Kalau itu bukan Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihan kita, perbuatan menyembelih kita adalah syirik akbar. Bisa mengeluarkan kita dari Islam. Pertanyaannya, kalau sudah hukumnya sebesar ini, syirik akbar, mengeluarkan dari Islam, pertanyaannya sebabnya apa? Kenapa menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi syirik akbar dan mengeluarkan dari Islam? Ini hukum besar kan? Tidak main-main. Sekarang sebabnya apa? Kok bisa digolongkan syirik akbar? Tafadhal. Siapapun boleh menjawab. Tayyib. Menyembelih adalah bentuk ibadah. Dan sudah sering kita ulang-ulang di majelis ini ataupun di majelis yang lain bahwa ibadah itu, nanti juga akan kita bahas faedah dari bab ini, ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Artinya apa? Asal hukum dalam ibadah adalah haram. Nah, dia sembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia terjatuh dalam satu perkara ibadah yang seharusnya untuk Allah diarahkan untuk selain Allah. Kufur. syirik akbar. Tayyib, keluar dari Islam. Ini hukum perbuatannya. Jangan nanti kemudian apa namanya kita fahami apa kemudian ketika ada orang yang melakukan seperti apa yang kita bahas tadi. Oh, dia berarti melakukan suatu kesyirikan, syirik akbar. Kalau syirik akbar berarti keluar dari Islam. Oh, berarti Anda kafir. Tidak, tidak boleh. Hukum tentang kekufuran atau kemusyrikan itu ada hukum am, ada hukum muayyan. Hukum am boleh kita bahas seperti ini tadi. Ini bisa mengantarkan kepada syirik akbar, keluar dari Islam. Tapi untuk pelakunya, tidak boleh kita menentukan bahwa fulan adalah seorang yang kafir, fulan seorang yang musyrik, terjatuh dalam syirik akbar karena melakukan itu tadi. Tidak boleh serta-merta seperti itu. Kufrun muayyan. Kenapa? Butuh untuk diteliti lebih lanjut sampai ada vonis kafir itu. Jadi tidak sembarangan vonis kafir, vonis apa namanya musyrik itu. Bisa kita bahas umum, tapi untuk menentukan individu tertentu adalah seorang yang kafir, seorang yang musyrik, ini butuh untuk perincian lebih lanjut. Tayyib. Jadi tidak semudah itu. Tayyib. Ini yang pertama. Yang kedua, menyembelih selain Allah, jenis yang kedua adalah an yadhbaha li ghairillahi farhan wa ikraman. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan. Farhan wa ikraman. Dengan tujuan sekedar kegembiraan dan memuliakan. Sekedar kegembiraan dan memuliakan. Lagi-lagi dua sisi. Dari sisi kita sembelih karena bahagia. Tapi dari sisi orang yang kita tuju atau makhluk yang kita tuju, itu sekedar ikroman untuk memuliakan dia. Tapi perhatikan bahasanya tadi berbeda artinya, berbeda hukum. Nah, jenis yang kedua ini fahadha jaizun la yukhriju minal millah. Ini boleh dan tidak mengeluarkan dari Islam, li'annahu min al-umur al-adiyah, karena hanya sebatas kebiasaan, adat kebiasaan. Contoh supaya lebih mudah difahami. Jadi dia hanya sembelih tetapi tujuannya bukan ibadah. Kenapa bisa kita katakan tujuannya bukan ibadah? Karena dua kalimat tadi, farhan wa ikraman, hanya sekedar bergembira, berbahagia dan memuliakan. Taib. Contoh ketika ada tamu datang ke rumah kita. Taib. Entah sahabat lama yang tidak pernah bertemu atau seorang tokoh besar yang datang kemudian kita menghormati dia dan yang lain sebagainya. Intinya ketika ada tamu datang ke rumah, kita merasa bergembira dengan kedatangan tamu tersebut. Dan untuk memuliakan tamu itu, kita sembelihkan hewan, taib. Atau ayam atau kambing atau sapi. Sembelihkan untuk tamu ini tadi. Taib. Nah, ini kalau dilepaskan dari ibadah, artinya kita menyembelih ini hanya sebagai rasa kegembiraan dengan datangnya orang ini tadi. Taib. Dan memuliakan dia dengan jamuan yang ada. Taib. Maka ini diperbolehkan. Taib. Nah, bedanya dari mana? Ini kan juga sembelihan, kok nggak dianggap ibadah? Dua kalimat yang terakhir tadi penting. Ibadah itu ada ta'zim. Ibadah itu ada pengagungan dan ada qasdut taqarrub, ada keinginan, niatan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang dituju. Itu menjadikan apa namanya sembelihan itu sebagai ibadah. Tayyib. Nah, yang kedua ini tidak ada unsur kita mengagungkan tamu yang datang atau kita ingin mendekatkan diri kepada tamu yang datang, tidak. Tayyib. Jadi kembalinya kemana? Ke hati kita. Kita yang tahu niat kamu sembelih itu untuk apa? Untuk farah wa ta'rim, tawa takrim sebagai adat atau qasdut taqarrub dan ta'zim. Yang membedakan adalah itu. Tayyib. Ini dua jenis maja'a fi dzabh li ghairillah. Sehingga kalau melihat pembahasan kita yang berkaitan dengan perkara kesyirikan, maka jenis yang mana yang dimaukan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala dalam bab ini? Yang pertama atau yang kedua? Dalil-dalil yang datang tentang masalah menyembelih kepada selain Allah termasuk bagian dari kesyirikan. Berarti jenis yang mana tadi? Yang pertama, menyembelih untuk selain Allah liqasdi taqarrub wa ta'zim, dengan tujuan mendekatkan diri kepada sesuatu yang kita tuju dan mengagungkan sesuatu yang kita tuju itu tadi. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Judul babnya difahami? Kita lanjutkan. Kemudian beliau akan menyebutkan tentang dalil-dalil atau beberapa dalil di dalam bab ini. Yang pertama, qala rahimahullah wa qaulillahi ta'ala. Boleh wa qaulillah, boleh wa qaulullah. tergantung atafnya kemana. Wa qaulillahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kata Allah, qul inna salati, katakanlah, al-khitab huna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Arah pembicaraannya adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga perintah di sini qul, katakanlah, maksudnya qul ya Muhammad, katakanlah hai Muhammad. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salati, salatku, nanti akan kita bahas masing-masingnya. Wa nusuki, ai dzabhi, dan sembelihanku. Wa mahyaya, hidup. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan perkara itulah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang pertama yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dalil pertama yang beliau sebutkan, yakni dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, kepada al-musyrikin, mu'linan lahum, dengan terang-terangan. Qul, katakanlah hai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Inna salati, sesungguhnya salatku. Tayyib. As-salah yang dimaksud di sini kita bahas, salat memiliki dua makna. Seperti biasa ketika kita membahas sesuatu, ada makna secara bahasa, demikian juga ada makna secara syariat. Taib. Yang pertama, definisi sholat secara bahasa, artinya dilihat dari asal bahasa Arab. Apa makna sholat? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa adalah doa. Sholat secara bahasa adalah doa. Adapun secara istilah adalah ibadatun lillah ذات أقوال وأفعال معلومة. مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. Salat adalah ibadah kepada Allah. ذات أقوال وأفعال معلومة, memiliki ucapan dan perbuatan khusus. Muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir. Wa mukhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Ini definisi dari sholat. Masing-masing katanya mewakili apa yang dimaksud dengan definisi tersebut. Yang pertama, ibadatun. Salat adalah ibadah, jelas. Lillah, untuk Allah. Ini juga jelas tujuannya. Sehingga kalau salat diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun gerakannya sama, pada hakikatnya itu bukan salat yang teranggap. Dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumah, memiliki ucapan dan perbuatan khusus. Jadi sholat itu sudah ditentukan bacaannya apa saja, terus kemudian gerakannya bagaimana saja, sudah ditentukan. Sehingga tidak bisa kemudian kita katakan sholatlah kamu, yang penting niat sholat, gerakannya terserah. Tidak bisa seperti itu. Karena sholat itu sudah ditentukan apa bacaan-bacaannya, juga sudah ditentukan apa amalan-amalannya. Taib. Urutannya juga sudah ditentukan, sehingga tidak mungkin seorang itu membaca doa ketika sujud dibaca ketika rukuk, atau ketika apa namanya i'tidal dibaca untuk doa tahiyat. Tidak bisa. Semua sudah ditentukan, bacaannya ini dibaca di mana, bagaimana caranya. Tayyib. muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir. Wa mukhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Dimulainya rangkaian sholat seseorang adalah ketika dia bertakbir, sehingga mulai dari situ sudah harus wajib menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsentrasi dengan sholatnya. Demikian juga menjadi diharamkan segala sesuatu yang tidak boleh dikerjakan ketika sholat. Terus rangkaian-rangkaian amalan serta ucapan itu dilakukan di dalam sholat dan diakhiri dengan salam. Ketika seorang sudah salam berarti dia sudah selesai dengan sholatnya. Taib. Kata Nabi SAW, wa tahliluha at-taslim. Penghalalannya adalah salam. Maksudnya apa? Dengan salam, menjadikan segala sesuatu yang tadinya tidak boleh dilakukan ketika sholat menjadi boleh lagi untuk dilakukan. Taib. Oleh karena itu, takbir di dalam sholat ketika awalan disebutkan dengan nama takbiratu al-ihram, takbir sebagai pengharaman, dan salam disebut dengan tahlil, salam tahlil untuk penghalalan, membuka kembali segala sesuatu yang tidak boleh dikerjakan di dalam sholat. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bis-shalah. Ini yang pertama, qul inna sholati, katakanlah sholatku. Yang kedua, wa nusuki, dan nusukku. Syekh Shalal Fauzan di dalam mulakhas beliau menyebutkan nusuki ay dhabhi, yaitu sembelihanku. Taib. Kita bahas secara bahasa dan secara istilah sehingga kita tahu apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat nusuk. Yang pertama, an-nusuku lughatan al-ibadah. Nusuk secara bahasa artinya adalah ibadah. Jadi, kalau nusuk itu bermakna ibadah, maka dia mencakup umum semua jenis ibadah. Ini secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun secara syariat, demikian juga konteks dari ayat ini, maka yang dimaksud dengan nusuk adalah dzabhul qurban, menyembelih hewan sebagai kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini lafaz nusuk secara bahasa dan secara istilah. Ternyata berbeda maksudnya. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, maka nusuk itu masuk umum, cakupannya umum, semua ibadah itu namanya nusuk. Tapi kalau dengan konteks syariat, apalagi konteks ayat ini, nusuk maksudnya adalah menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah mana yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah makna secara bahasa atau makna secara istilah? Secara bahasa istilah? Secara istilah. Taib. Karena khitabnya adalah membahas tentang amalan-amalan di dalam syariat. Berarti yang dimaukan dengan lafaz nusuk di dalam ayat ini adalah makna secara syariat, yaitu menyembelih. Katakanlah, sesungguhnya sholatku dan sembelihanku. Taib. Yang berikutnya, wa mahyaya, disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas, maksudnya adalah ma'atihi fi hayati, segala sesuatu yang aku lakukan di dalam hidupku. Wa mamati, maksudnya ma'amutu alaihi minal imani wal amalis soleh, yaitu keimanan dan amal soleh yang aku akan mati di atasnya. Lillahi rabbil alamin, lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini bagi yang belajar bahasa Arab, lillah adalah khobar dari inna yang ada di depan. Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku. Lillah. Nah, ini khobarnya. Ini jawabannya. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dengan penegasan bahwa salat yang aku lakukan, katakanlah hai Muhammad, itu harus untuk Allah. Sembelihan yang aku lakukan, katakanlah hai Muhammad, itu harus untuk Allah. Dan hidup serta matiku semuanya berkaitan, bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ayolah qad fil rahimani wa rahmakumullah. Di dalam rangkaian ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menjelaskan kepada kita tentang isbat dari dua jenis tauhid. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, demikian juga yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Itu ada dalam rangkaian ayat ini dan Allah inginkan itu. Baik. Dari sisi mana? Mana yang mengandung isbat tauhid uluhiyah dan mana yang mengandung isbat tauhid rububiyah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Yang mana yang untuk tauhid rububiyah, yang mana yang untuk tauhid uluhiyah? Jawabannya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, bagian yang pertama, di sini kan ada 4 jenis yang disebutkan oleh Allah. Salat, sembelihan, hidup dan mati. Nah, dari keempat jenis ini, dua itu menetapkan tentang tauhid uluhiyah, yaitu salat dan nusuk. Qul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Ini ada isbat untuk tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah itu adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita, dengan amalan kita. Salat adalah amalan kita. Sembelihan adalah amalan kita. Tayyib. Ini menetapkan tauhid uluhiyah. Yang kedua, menetapkan tauhid rububiyah. Ada pada dua jenis yang berikutnya. Mahyaya wa mamati, hidup dan matiku. Hidup dan mati seorang hamba ada di tangan siapa yang menentukan? Bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah sisi itsbat tauhid rububiyah, menetapkan tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang mengatur kita, yang memberikan rezeki kepada kita, baik tentang kehidupan kita ataupun kematian kita. Taib, Allah taala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Makna Rabb saya kira jelas. Al-alamin yang dimaksud di sini adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi yang ada di alam ini hanya ada dua. Yang pertama Rabb, yang kedua alam. Yang pertama khaliq, yang kedua makhluk. Tidak ada yang ketiganya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Rabb. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, maka kita dan semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Baik. Alam semesta itu semua yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah al-Khaliq, pencipta, maka segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Baik. Jadi alam itu sama dengan makhluk. Makhluk itulah alam. Taib. Wa summiya bidzalika li'annahu 'alamun 'ala khaliqihi. Kenapa dinamakan alamin? Alam semesta, segala sesuatu selain Allah. Kenapa dinamakan alam? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, summiya bidzalika li'annahu 'alamun 'ala khaliqihi. Dinamakan seperti itu karena segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu menjadi petunjuk adanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibalik. Segala sesuatu yang ada ini menjadi petunjuk adanya Allah, menjadi petunjuk tentang keesaan Allah, menjadi petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dari segala sesuatu. Baik. Oleh karena itu disebut dengan alam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair yang masyhur ketika seorang penyair mengatakan fayajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhadul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Faya ajaban, sungguh betapa mengherankannya. Kaifa yu'sal ilahu, bagaimana mungkin seorang atau bagaimana mungkin zat yang menjadi sesembahan itu dimaksiati, dikhianati. Am kaifa yajhadul jahidu, atau bagaimana mungkin menjadi sesuatu yang mengherankan. Bagaimana mungkin seorang itu bisa mengingkari dengan pengingkarannya. Wa fi kulli syai'in lahu ayah, padahal segala sesuatu yang ada di sekitar dia menjadi petunjuk, menjadi tanda. Tadullu ala annahu wahidun, yang menunjukkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa, adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta. Taib, segala sesuatu ini, bahkan yang ada di dalam diri kita ini. Ini sudah sebagai tanda kalau kita mau untuk mentadaburi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di sini akan menunjukkan siapa Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Rumitnya tubuh manusia yang kita sendiri tidak bisa menjangkau. semua yang ada di dalam diri kita. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukupkah ini untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta yang maha kuasa, pencipta yang maha bisa segala-galanya? Dan tidak ada sesuatu apapun yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukupkah ini kemudian menjadikan pengingat bagi kita tentang kewajiban kita untuk mendekatkan diri, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Tayyib, itu kalau mau ditadabburi. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ayat yang pertama, 162. Kemudian di ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, la syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Tayyib. Rangkaian kata-kata atau kalimah di dalam ayat ini, la syarika lahu, ini adalah jumlah haliyah. Maksudnya apa jumlah haliyah? Yaitu rangkaian kalimat yang menunjukkan keadaan dari ayat sebelumnya. Jadi semuanya itu, inna sholati, dengan aku melaksanakan sholat, menyembelih, kehidupan dan kematianku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pencipta alam semesta. Maka dengan semua itu, la syarikalah, seharusnya dan sesungguhnya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini haliyah. Baik. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11 yang juga sering kita bahas, sering kita baca dan sering kita ulang-ulang yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun, sedikit pun itu, kamitslihi, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini sudah cukup jelas dan ayat ini menjadi patokan bahwa tidak ada yang kedua yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah satu-satunya zat yang mencipta dan Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki semua nama kemuliaan dan semua sifat ketinggian. Tidak ada yang kedua. Taib. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memahami ini, maka sangat mudah untuk kita meyakini tentang bagaimana kesesatan, kesalahan, penyimpangan bagi orang-orang yang mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala atau meletakkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Allah. Apakah itu berhala dari gambar-gambar, patung-patung ataupun pepohonan, bebatuan dan yang lainnya, atau justru orang-orang soleh yang disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti Isa ibnu Maryam alaihi salam dan yang lainnya. Taib. Selayaknya yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka biasa membuat syair, terkadang syair-syair yang mereka buat ini terlalu berlebihan sehingga memuji seorang manusia, memberikan pujian untuknya dalam bait-bait syair, rangkaian bait syair, tapi melampaui batas. Dia puji, tapi pujian-pujian itu kalimat-kalimat yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini biasa banyak kalau kita perhatikan dalam kalimat-kalimat syair. Oleh karena itu, tidak semua syair bisa kita praktekkan, tidak semua syair bisa kita dendangkan. Yang utama adalah pahami dulu, apalagi kalau itu syair dari Arab jahiliyah. Banyak sekali hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan di sana sebelum kita jadikan itu sebagai sebuah dendangan atau kita ucapkan. Tayyib. Ada seorang penyair yang mengatakan, memuji seseorang yang dia kagumi. Dia mengatakan, fakun kaman syi'ta ya man la syabiha lahu wa kaifa syi'ta fama khalqun yudanika. Berbuatlah engkau semaumu wahai orang yang la syabiha lahu. Sengaja saya baca kalimat bahasa Arabnya supaya difahami. Man la syabiha lahu, wahai orang yang tidak ada duanya. La syabiha lahu. Ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Manusia siapapun tidak mungkin tidak ada duanya, pasti ada. Dalam masalah apapun, yang la syabiha lahu, tidak ada duanya, tidak ada contohnya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa kaifa syi'ta, berbuatlah sesukamu wahai orang yang mulia. Fama khalqun yudanika, tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan engkau. Ini juga kalimat berbahaya. Fama khalqun yudanika, tidak ada satu makhluk pun yang sama seperti engkau. Ini hanya untuk Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala masih ada makhluk yang yudanika, yang sama dengan kamu atau yang bahkan mengungguli kamu. Terlihat lafadznya sepele, tapi ini berbahaya kalau berkaitan dengan kaidah seseorang. Taib, wallahu taala a'lamu bissawab. Atau contoh, ini kalau kita katakan ini orang yang tidak beragama, orang yang katanya beragama, ghulatus sufiyah, orang-orang yang apa namanya ghulat, ekstremis sufi, seperti Al-Busiri, dia mengatakan yang disebutkan dalam rangkaian bait-bait syair dalam kitab Al-Burdah, ada di situ niatnya adalah untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalimat-kalimat yang digunakan oleh Al-Busiri terdapat kekufuran di dalamnya. Sebagaimana disebutkan oleh banyak para ulama dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala sendiri, beliau menyebutkan tentang kekufuran yang terdapat pada bait syair Al-Busiri. Ketika dia mengatakan, "Ya akramal khalqi mali man aludzu bihi siwaka 'inda hululil hadatsil 'amami. In lam takun akhiran yaumal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatil qadami." Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ilmika ilmal lawhi wal ilmal lawhi wal qalami. Tayyib. Ya akramal khalqi mali man aludzu bihi. Wahai orang yang paling mulia, kemana aku harus berlindung? Tidak ada tempatku untuk berlindung siwaka kecuali kepada engkau, inda hululil hadithil amami, saat terjadi musibah yang merata. Ada kalimat kekufuran di sini? Ada. Ketika Busiri mengatakan bahwa maliman aludzubihi siwaka inda hululil hadithil amami, tidak ada tempat untuk berlindung kecuali kepada engkau ketika terjadi musibah yang merata. Lalu kemana Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah SAW sendiri juga tidak akan ridho kalau itu diucapkan kepada beliau. Nanti akan kita bahas dan mungkin pernah kita singgung. Saat ada orang yang memuji Nabi SAW tapi berlebihan, diingatkan oleh Nabi SAW, koreksi ucapanmu. Itu terjadi di hadapan Nabi SAW dan orang itu hanya menggunakan kalimat wow, Masya Allah wa syi'ta, ya Rasulullah, supaya ini terjadi karena kehendak Allah dan engkau. Rasulullah malah besar hanya karena kalimat wow. Hanya wow saja, satu huruf Rasulullah malah besar, apalagi dengan yang seperti ini. Yang berikutnya, in lam takun akhiran yaumal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatil qadami. Seandainya nanti di hari kiamat engkau tidak mengambil tanganku ya Rasulullah, fadlan karena kemuliaanmu, faqul ya zallatil qadami, maka katakanlah aku pantas untuk dikatakan wahai orang yang tergelincir kakinya masuk ke dalam neraka. Tayyib. Ada lagi di sini? Dengan keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bisa menyelamatkan. Padahal keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sendiri untuk syafaat beliau harus meminta, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang pernah kita lewati, beliau bersujud di bawah arsy demikian lamanya sampai Allah Subhanahu Wa Taala melihat keteguhan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan, ya Muhammad irfa' rasak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberikan. Wasyfa'tu syafa', dan berikan syafaat, siapa yang engkau berikan syafaat, engkau akan diberikan hak untuk memberikan syafaat itu. Itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud lama di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Baik, bait yang berikutnya yang ketiga, yang lebih parah. Fa inna min judika dunya wa dharrataha. Karena sesungguhnya dengan sebab kedermawananmu ya Rasulullah, dunia dan segala isinya ini ada. Wa dharrataha, dan kebaikan akhirat itu semua ada. Di mana bentuk kesyirikannya? Inna min judika dunya. Jadi adanya dunia ini adalah dengan kedermawanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya kebaikan-kebaikan di akhirat yang akan diberikan kepada orang yang beriman itu adalah dengan kedermawanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar atau salah? Salah. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan dunia ini, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Yang berikutnya ada di ajiznya, bagian bait yang kedua. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Termasuk keilmuanmu wahai Rasulullah adalah ilmu tentang lauhul mahfud dan ilmu tentang pena yang mencatat takdir. Benar atau salah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla a'lamul ghaib. Aku tidak tahu ilmu ghaib. Sudah jelas? Sudah tegas disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tapi dia katakan inna min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Termasuk keilmuanmu ya Rasulullah adalah ilmu tentang apa yang ada di lauhul mahfud. Jadi Nabi paham ilmu ghaib. Nabi tahu kalau itu ilmu lauhul mahfud. Nabi tahu berikutnya akan apa terjadi pada engkau. Berarti Nabi tahu. Nanti kalau saya seperti ini akan jadi seperti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Yang kedua, ilmu tentang pena yang mencatat takdir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu pena ini akan mencatat apa? tidak tahu. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui tentang ilmu lauhul mahfud dan ilmu pena pencatat takdir, tidak akan mungkin ketika peperangan itu sampai syudja, terkena anak panah, terkena lemparan lembing dan sabutan pedang, gigi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai patah, baju besi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pecah, pelindung kepala, ghifarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pecah. Kalau beliau tahu, tidak mungkin itu akan terjadi. Kalau beliau tahu, tidak mungkin akan ada seorang Yahudi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bertelekan, bersandar di satu tembok, ada orang Yahudi yang naik ke atas ingin menimpakan batu kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak tahu. Kalau beliau mengetahui ilmu tentang lauhul mahfud dan tentang ilmu qalam, niscaya beliau tidak akan kesusahan sebab sihir. Beliau pernah tersihir. Apalagi kita. Kalau beliau tahu itu semua, tidak akan beliau kena sihir. Kalau beliau tahu itu semua, beliau tidak akan memakan makanan yang dibawakan oleh seorang budak wanita yang ternyata di dalam makanan itu ada racun. Tapi Nabi SAW memakannya dan berefek negatif pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, makanan itu. Sihir tadi juga berefek negatif sampai Jibril yang datang memberitahukan bagaimana penyembuhannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membuat buhul itu, di mana diletakkan buhul itu, dan untuk tujuan apa? Itu Jibril yang mengabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lain sebagainya yang menunjukkan banyak sekali contoh. Atau masalah dunia yang lain, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan masukan kepada seorang sahabat saat dia sedang menternakkan pohon kurmanya. Kurma itu kan harus disilang manual supaya bisa berbuah. Nah, sahabat ini sedang melakukan silang manual. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, tidakkah engkau biarkan, nanti akan berbuah. Dengan ketaatannya ditinggalkan oleh sahabat ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan berbuah sendiri. Ternyata ketika waktu untuk berbuah, tidak berbuah, tidak bisa panen. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba terjadi sekarang, tidak bisa panen karena seseorang. Ini kebun kurma sekian luas tidak bisa panen. Tapi orang ini tidak menyalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami tidak bisa panen. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang masalah dunia kalian. Jadi Rasulullah diutus bukan untuk semua masalah dunia diselesaikan, tidak. Permasalahan dunia akan terus mengalami pembaruan dan itu kalian yang lebih tahu. Silakan dipelajari. Oleh karena itu kalau masalah dunia tidak perlu berdebat panjang lebar, tidak perlu gontok-gontokan, ya sesuai ilmunya lah. Oh, ilmu seperti ini dunia, kenapa harus tanya kepada ulama yang kalau itu permasalahan dunia, bagaimana cara membuat ini, cara membuat itu, tidak perlu. Itu ada pakarnya sendiri. Adapun perkara yang berkaitan dengan syariat, kembalikan kepada ulama. Itu jelas, itu pakemnya, semua seperti itu. Taib, sehingga jangan dicampur adukkan. Mengikuti bimbingan ulama itu dalam masalah apa? Ini harus jelas. Semua orang pasti akan mengaku mengikuti bimbingan ulama. Tapi bimbingan yang mana? Seperti apa? Dalam masalah apa? Taib, harus dirincikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian, wabidzalika umirtu. Dengan itulah umirtu, aku diperintah. Taib. Bagi yang belajar bahasa Arab bisa difahami di sini, bidzalika adalah susunan dari jar dan majrur. Saya sebutkan karena ada faedah besar di sini. Wa bidzalika umirtu, susunan jar dan majrur ini dengan umirtu namanya muta'alliq. Jar dan majrur itu pasti akan muta'alliq bi syai', enggak mungkin dia datang terpisah. Dia pasti ada tujuannya. Bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintah. Jar majrur muta'alliq bi umirtu. Ada faedah di sini untuk al-hasr wa takhsis dikedepankan. Dengan itulah aku diperintah. Hasr dan takhsis itu adalah pembatasan dan pengkhususan. Artinya apa? Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk membatasi dan mengkhususkan perkara-perkara yang di depan tadi. Yang di depan tadi apa yang dikhususkan? Salat untuk Allah, batasi salat itu hanya untuk Allah. Nusuk sembelihan untuk Allah, dibatasi hanya untuk Allah, kehidupan dan kematianku semuanya dibatasi. Ini bisa kita ambil dari wabidzalika umirtu. Beda kalau lafadznya wa umirtu bidzalika, bisa lebih umum. Tapi ketika dibalik menegaskan al-hasr wa takhsis tadi, pembatasan dan pengkhususan yang ada di depan tadi, lebih ditegaskan. Taib. Nah, seperti ini balaghahnya bahasa Al-Qur'an, tidak mungkin akan bisa ditiru oleh seorang manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Al-Qur'an adalah Allah tantang semua manusia, kalau mampu datangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Kahfi, setiap pekan kita baca. Allah tantang semua manusia. An ya'tu bimithli hadzal Qur'an. La ya'tu da bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Banyak ayatnya, tidak hanya di satu tempat. Allah tantang semua manusia an ya'tu bimithli hadzal Qur'an untuk bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini. Sisi jaudah balaghahnya yang jelas dan sisi perincian hukumnya yang jelas. La ya'tu nabi mithlihi, kata Allah. Kalaupun mereka bersatu bahu membahu untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an, la ya'tu nabi mithlihi. Enggak akan bisa, enggak akan mampu mereka membuat yang semisal dengan Al-Qur'an itu. Ini lihat balaghah dengan bahasa Arab, sehingga kalau Al-Qur'an diterjemahkan masih ada yang bisa mencela Al-Qur'an dengan terjemahan itu. Ya wajar. Karena terjemahan itu bukan apa namanya? Menjadikan maksud dari Al-Qur'an dengan bahasa lain, bukan. Menterjemahkan Al-Qur'an ke bahasa lain itu hanya mempermudah kita untuk memahami Al-Qur'an. Dan tujuannya tetap untuk kita bisa memahami Al-Qur'an dengan baik dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Karena ada sastra-sastra Arab yang tidak bisa ditukar ke bahasa lain. Nah, makanya wajib belajar bahasa Arab untuk seorang muslim. Sekarang banyak dengan enaknya, bahkan kaum muslimin sendiri, untuk apa belajar bahasa Arab? Ngaji yang penting bisa membaca, bahasanya masih terbata-bata, masih susah-susah, sudah berani berbicara tentang Al-Qur'an, berani berbicara tentang agama. Apa yang kamu bicarakan? Membaca Al-Qur'an saja tidak bisa, memahami Al-Qur'an saja tidak bisa, berani berbicara tentang syariat? Tapi itu yang terjadi di masyarakat kita kebanyakan. Tidak ada perhatiannya dengan Al-Qur'an, tetapi seperti paling pandai berbicara terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari yang demikian. Berusaha untuk kita ini mohon pelajari bahasa Arab untuk mampu memahami Al-Qur'an. Jadi kita baca, kita bisa tahu, bisa mengambil ibrah dari apa yang kita baca tadi. Adapun terjemahan-terjemahan Al-Qur'an itu hanya untuk membantu ketika kita belum tahu bahasa Arabnya, belum tahu bagaimana cara memahami Al-Qur'an ini dengan ilmu-ilmu yang ada. Dan itu tetap wajib untuk kita pelajari. Terlebih lagi kita seorang ahli sunnah, jangan berhenti. Bahasa Arab tetap wajib untuk belajar. Sekarang belum bisa, cari siapa yang bisa membimbing bahasa Arab, belajar. Nanti setelah paham, pandai bahasa Arab, cari orang yang bisa mengajarkan tentang ilmu Al-Quran. Ada tahapannya, kita belajar balaghahnya Al-Quran, belajar tentang tafsirnya Al-Quran. Apa itu tafsir? Tentang tafsir juga masih banyak orang yang salah dalam memahami makna tafsir itu. Tafsir dimaksudkan penjelasan, bukan, itu syarah. Tafsir berbeda, sehingga beda tafsir Al-Quran dengan tafsir kata-kata yang lain. Beda artinya, ada ilmunya. Kalau tafsir itu sama dengan makna bahasa Indonesia, tafsir itu adalah penjelasan. Rusak kalimatnya. Enggak akan berguna ilmu tafsir Al-Quran itu. Enggak akan ada gunanya ulama-ulama tafsir. Berbeda, maka pandai untuk memilih istilah tadi. Mana istilah secara bahasa, mana istilah secara syariat. Apa yang dimaukan dengan istilah secara bahasa, apa yang dimaukan dengan istilah secara syariat, jangan dicampur aduk. Ini istilah secara bahasa digunakan untuk maksud syariat, ya tidak nyambung. Atau istilah dalam syariat digunakan untuk secara bahasa, tidak nyambung. Seperti layaknya pembahasan yang sering sekali berulang dari dulu sampai sekarang tidak selesai-selesai. Masalah apa? Masalah bid'ah. Sudah selesai sekarang? Belum. Masih ada aja saja orang yang mempermasalahkan. Pahami dulu kalimatnya, istilahnya. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan murid-murid mereka. Itu secara syariat. Jangan dibawa kepada bid'ah secara makna bahasa. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Malaisa lahu mitsalun sabiq, sesuatu yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Ini bid'ah secara bahasa, jangan dimasukkan ke lingkaran syariat. Kalau kelingkaran syariat, bid'ah itu berkaitan dengan Nabi SAW, amalan Nabi, amalan para sahabat. Kalau tidak ada contohnya, bukan berarti semua detailnya ada, tidak. Tapi semua permasalahan syariat ada, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak pondasinya, intinya sudah ada. Penjabarannya tentu akan berbeda-beda. Nah, ini bid'ah dalam masalah syariat. Jadi jangan dibawa kepada bid'ah secara bahasa. Semua bid'ah kalau gitu naik haji pakai onta. Salah. Boleh naik haji pakai pesawat? Boleh loh, katanya bid'ah kan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada pesawat. Kalau begitu enggak usah pakai motor. Jalan kaki aja, boleh enggak pakai motor? Boleh. Bukan permasalahan syariat, jangan dicampurkan istilah bahasa dengan istilah syariat dan demikian seterusnya. Belajar mana penggunaan kalimat secara bahasa, mana penggunaan kalimat untuk secara istilah, jangan dicampurkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, kita lanjutkan. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintah. Tayyib, pertanyaannya siapa yang diperintah, siapa yang memerintah? Yang diperintah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, di depan tadi, katakanlah hai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintah. Kemudian Allah mengucapkan, Allah perintahkan untuk Nabi mengucapkan umirtu, aku diperintah. Siapa pelakunya yang memerintahkan? Allah. Sudah kita paham, Allah yang memerintahkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan umirtu, aku diperintah. Ini ada pun ada tujuannya. Bukan sekedar kalimat seperti itu. Di dalam sastra Arab ini ada tujuannya. Kalau seandainya Allah menyebutkan wa bidzalika amarallah, dan dengan perkara-perkara tadilah Allah memerintahkan, itu sudah tegas. Tapi disembunyikannya fa'il, diibhamkannya fa'il, pelakunya disembunyikan. Dalam makna bahasa Arab ini memberikan apa namanya faedah lebih. Ada sisi ta'zim dan ada sisi tafkhim sana. Apa itu ta'zim? Lebih memuliakan ketika pelakunya disembunyikan. Lebih menghormati, lebih mengagungkan ketika pelakunya disebutkan. Demikianlah aku diperintah. Kita sudah paham Allah yang memerintah. Tapi tujuannya, di dalam bahasa Arab, pelaku itu dihilangkan yang semestinya sudah diketahui. Tujuannya adalah lit-ta'zim wat-tafkhim, untuk mengagungkan dan memuliakan. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang terakhir, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini kalau kita perhatikan lafadznya ana awwalul muslimin. Aku, perintah Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang pertama yang berserah diri, atau lebih umum, aku adalah orang berislam pertama kali. Di sini ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah dengan makna zamaniyah, al-awwaliyah zamaniyah. Maksudnya apa? Dilihat dari waktu. Kalau dilihat dari waktu, maka ana awwalul muslimin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana awwalul muslimin, aku adalah seorang Islam yang pertama di dalam dakwah ini, syariat Islam ini, Islam yang dibawa oleh Muhammad, jelas. Ini namanya awwaliyah idhofiyah. Yang pertama Islam jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya adalah pengikut beliau. Tayib. Ini kalau kita lihat dari beliau, Nabi Muhammad SAW. Kalau dilihat ini untuk kita, Allah juga perintahkan ini kita untuk mengatakan. Karena khitabun li Nabi SAW adalah khitab li ummatihi. Perintah Nabi SAW, perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, itu juga perintah kepada umatnya. Sehingga Allah di sini memerintah Nabi SAW untuk mengatakan, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Wabidzalika umirtu, dengan itu juga aku diperintah. Itu juga perintah untuk kita. Maka katakanlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, solatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah. Dan tujuan itulah aku diperintahkan oleh Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang muslim pertama kali. Ini idhofiyah. Maksudnya apa? Kita adalah orang yang mengikuti Nabi SAW yang terlebih dahulu sebagai seorang muslim. Ini tinjauan yang pertama. Makna awwaliyah zamaniyah. Yang kedua, makna awwaliyah al-ma'nawiyah, yaitu inna a'zaman nasi islaman wa atammahum inqiyadan huwa rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang paling sempurna ketundukannya kepada Allah, orang yang paling besar keislamannya, serah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita maknakan Islamnya Islam ma'nawiyah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah orang yang paling sempurna dan orang yang paling mulia. dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam menundukkan dirinya kepada Allah. Kalau dengan makna yang kedua ini, maka namanya awwaliyah mutlaqah. Di mana Nabi SAW secara mutlak sebagai seorang yang paling sempurna dalam Islam ini, sebagai seorang yang paling taat, sebagai orang yang paling mulia di dalam Islam. Tidak ada orang yang setelahnya yang sama dengan Nabi SAW. Maka di sini juga bisa kita katakan di mana letak kesalahan mereka, orang-orang yang mengatakan bahwa iman itu sama. Kalau akidah kita Ahlus Sunnah mengatakan iman itu apa? Qaulun bil lisan, kemudian i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini keyakinan Ahlus Sunnah, keyakinan kita. Tapi di sana ada orang-orang yang menyimpang, yang mengatakan bahwa iman itu la yazid wa la yanqus. Iman itu enggak bertambah, enggak berkurang. Kalau kamu sudah beriman, ya sudah beriman. Maka dengan perspektif dia, orang-orang yang meyakini seperti ini, iman kita sama dengan iman Jibril. Sama? Sama, karena iman itu enggak bertambah, enggak berkurang. Iman itu enggak ada levelnya. Iman itu hanya satu nama. Kalau kamu sudah masuk Islam, kamu sudah beriman, ya sudah, berarti kamu yang beriman. Lah apa sama iman kita dengan iman Abu Bakar? Sama tidak? Berani mengatakan iman kita sama dengan Abu Bakar? Sama dengan Umar? Seberapa sabar kita dengan Abu Bakar? Seberapa berani kita terhadap Umar atau dengan Umar Ibn Khattab di dalam agama ini? Kira-kira melihat diri kita ini, layak gak sih iman kita ini sama seperti Abu Bakar? Seperti Umar? Apalagi sama seperti Jibril alaihi salatu wassalam? Bisa kita lihat batilnya di mana keyakinan mereka tentang iman tidak naik, iman dan iman itu tidak turun. Iman itu naik, iman itu turun. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan di awal surat Al-Anfal, apa ayatnya? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang alladzina idza dzukirallahu, kalau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hatinya itu bisa bergejolak. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, kalau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibaca, dia dengarkan, zadathum imana, mereka akan bertambah keimanannya. Jelas lafadznya? Jelas. Allah sebutkan zadathum imana, keimanan mereka bertambah. Kalau bertambah berarti kan bisa berkurang, bukan hanya terus bertambah berhenti stagnan, setelah itu nanti bertambah lagi berhenti, tidak pernah turun. Tidak, iman itu akan turun. La yazni zanin wa huwa mu'min, tidak ada seorang yang berzina, ketika dia berzina dia bisa dikatakan sebagai seorang yang beriman. Apakah artinya tidak ada keimanan di dalam hatinya? Bukan, tetapi imannya sedang turun sehingga dia berani berzina, sehingga dia berani mencuri, sehingga dia berani melakukan kemaksiatan ini dan itu. Bukan hilang langsung keimanannya, tapi turun keimanannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, ini kembali lagi masyaallah rahimani wa rahimakumullah kepada wa ana awwalul muslimin, aku adalah seorang muslim yang pertama kali. Kalau dilihat Islam dengan ma'nawiyah, awwaliyah ma'nawiyah, maka awwaliyah di sini adalah awwaliyah mutlaqah. Beliau yang paling sempurna, beliau yang paling mulia di dalam Islam ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik. Berikutnya kita baca faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala di dalam al-mulakhas. Faedah yang pertama sekaligus sebagai ringkasan atau kesimpulan dari apa yang kita bahas di atas tadi. Yang pertama, an-nadzbah li ghairillahi syirkun akbar. Menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik akbar. Sesuai perincian yang kita jelaskan tadi. Kalau ada qasdut ta'zim wa taqarrub, ada niat mendekatkan diri dan mengagungkan sesuatu yang diinginkan. Li'annahu qaranahum bis-shalah, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggandengkan adzabah, menyembelih dengan salat, maka makanatuhu atau makanatuhuma sawa. Kedudukan keduanya sama, sama-sama tingginya. Fa kama anna man shalla li ghairillah faqad asyrak, fakadzalika man dzabaha li ghairihi faqad asyrak. Sebagaimana seorang yang salat, kalau dia arahkan salatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya? Musyrik, syirkun akbar. Maka demikian juga orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya? Musyrik, syirkun akbar. Sekali lagi saya beri penegasan di sini, ini hukum umum. Tidak boleh kemudian hukum umum ini langsung kita tunjukkan kepada satu individu tertentu, kamu musyrik, kamu kafir. Kenapa? Sebab melakukan ini, tidak bisa. Hukum muayyan perlu untuk apa namanya? Detail lebih lanjut, dan tidak mudah meskipun kita bahas tentang hukum hukum umum. Taib. Faedah yang kedua, anna sholata wa dzabha min a'zamil ibadat. Salat dan menyembelih kurban termasuk ibadah yang paling agung. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini bergandengan dan disebutkan dalam satu konteks. Taib. Nanti di dalil yang berikutnya, ayat berikutnya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, Allah akan sebutkan juga dua hal ini, salat dan zabah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut dari sisi mana kok salat demikian juga menyembelih ini sebagai dua amalan paling utama, paling besar di dalam Islam. Insyaallah pada majelis yang berikutnya. Taib. Faedah yang ketiga. Wujubul ikhlasi lillahi ta'ala fi jami'il ibadat. Wajibnya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala fi jami'il ibadat, pada semua perkara ibadah. Tayib. Wajib, maka tidak bisa tidak ada satu amalan ibadah yang kita tidak ikhlas di dalamnya. Bahkan barangkali satu amalan ibadah itu yang kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakannya bisa menggugurkan, bisa membatalkan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan semuanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu, seperti rangkaian ditumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk, ada satu kita hancurkan, kita lepaskan, roboh enggak itu? Roboh semua. Seperti itu ibadah itu akan saling menopang satu dengan yang lainnya. Semuanya ada kewajiban untuk ikhlas, seperti kita tata apa namanya brick tadi itu. Satu antum hancurkan, tidak ada ikhlas di dalamnya, hancur semua ibadah itu. Satu ada kesyirikan di dalamnya, hancur semua amalan ibadah itu. Taib. Ini diambil dari mana? Diambil dari ayat tadi Allah sebutkan, kalau dua ibadah yang paling besar di dalam Islam saja harus ikhlas, maka ibadah-ibadah yang ada di bawahnya lebih pantas. Taib. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Yang terakhir, masyaallah rahimani wa rahmukumullah, kita tutup majelis kita. Yang keempat, annal ibadati tauqifiyyatun. Semua perkara ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Jangan salah taufiqiyah. Qafnya didahulukan. Tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Ai mutawaqqifatun ala amri syar'i. Berhenti sesuai perintah syariat. Kalau kemarin bahasa yang lebih mudah, semua ibadah itu asal hukumnya haram. Sekarang apa namanya? Tambahan ibadah itu tauqifiyah. Mutawaqqifa ala amri syara', berhenti sesuai perintah syariat. Artinya apa? Kalau dalam masalah ibadah kita boleh maju ketika ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, amalan ibadah apapun ini tidak boleh maju. Lebih baik tidak dikerjakan daripada ketika engkau kerjakan ternyata jatuhnya ke kesyirikan. Ini dalam masalah ibadah. Tidak ada ibadah itu mubah. Ibadah itu kaitannya dengan perintah dan larangan, sehingga berkaitan dengan wajib, sunnah atau haram, makruh dan haram. Tidak ada yang ketiganya. Tidak ada ibadah itu mubahah saja. Tidak. Maka dari itu ibadah tauqifiyah harus berhenti sesuai dengan perintah dalam syariat. Kalau ada perintahnya jalan maju, kalau tidak ada tidak boleh maju. Ini lebih amannya. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Dari mana kita ambil? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika umirtu. Dan dengan perkara-perkara di depan tadilah umirtu, aku diperintah. Sudah kita sebutkan tadi, ada faedah apa di sini? Hasr dan takhsis, pembatasan dan pengkhususan. Maka jangan mengeluarkan dari apa yang terbatas dan apa yang khusus ini kecuali jika ada dalil. Taibullahu taala a'lamu bissawab. Dan kalau kita memahami ini, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih tenang. Artinya apa? Kita kerjakan sesuatu ini berdasarkan ada perintah, bukan ragu-ragu. Sudah sering melakukan zikir, sudah sering melakukan bacaan Al-Qur'an rutin, bahkan banyak sampai hafal, bukan sengaja menghafal. Hafal karena saking sering mengulang-ulang. Ternyata tidak ada syariatnya, tidak ada perintahnya, tidak ada yang menunjukkan bahwa itu ibadah, rugi tidak? Rugi. Jadi hanya terbayang-bayang, ini diperintahkan tidak ya? Ini sah atau tidak ya? Ini karena kita tidak membangun ibadah itu dengan dalil. Kalau kita bangun ibadah itu dengan dalil, tenang. Kenapa saya kerjakan ini? Wah, ada dalilnya ini. Rasulullah SAW demikian, Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Tenang kan? Jadi cara untuk tenang dalam beribadah, bisa konsentrasi, bisa tumaknina dalam ibadah, ketahui ibadah yang kau kerjakan itu ada dalilnya. Taib, Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.